الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan siang hari kita memasuki bab yang ke-43 dari kitab Al-Wudu dan di bab yang ke-43 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab-bab wudu rajul ma'amrati wa fadlu wudu'il mar'ah, bab tentang bolehnya seorang laki-laki berwudu bersama istrinya. Begitu pula boleh seorang laki-laki mandi, mandi janabah bersama istrinya. Sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan materinya telah kita lalui beberapa waktu yang lalu di kitab Umdatul Ahkam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi bersama Aisyah radhiyallahu taala anha min ina'in wahid yaktarifani jami'an, mandi di satu bejana yang sama dalam keadaan kedua-duanya junub. Jadi wudu begitulah mandi min ina'in wahid bersama istrinya, itu hukumnya boleh. Begitu pula bolehnya wudu seseorang pada wudu mar'ah menggunakan air wudu sisa wudu istrinya. Ya, boleh wudu bersama-sama, boleh laki-laki wudu terlebih dahulu dan istrinya menggunakan sisa air wudunya ataupun sebaliknya, semuanya boleh. Kemudian kata beliau di judul bab yang ke-43 ini menyebutkan athar Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an wa tawadda Umar bil hamim min baiti nasraniyah, dan Umar radhiyallahu ta'ala an beliau pernah berwudu bil hamim dengan menggunakan air yang dipanaskan, itu air hangat, dan hal ini terkadang dibutuhkan oleh kita baik tatkala kita sakit, kalau menggunakan air dingin untuk berwudu terlebih mandi termadharati, atau juga di daerah-daerah yang di sana ada musim dingin, maka ketika mandi membutuhkan air hangat begitu wudu, maka boleh berwudu atau mandi menggunakan air yang dipanaskan. Bahkan dinukil ittifaq tentang perkara tersebut. Al-Hafidz Ahmad Ta'ala beliau menukil Fathul Bari wa amma mas'alat tatahur bil ma'il musakhan fattafaqu ala jawazih illa manuqilan mujahid. Adapun bersuci dengan menggunakan air yang dipanaskan, maka para ulama bersepakat tentang bolehnya hal tersebut, kecuali apa yang dinukil dari Mujahid rahimahullah ta'ala. Dan di sini disebutkan lagi min baitin nasraniyah, Umar pun berwudu dari air yang ada di rumah wanita nasraniyah, bukan muslimah, menggunakan air yang berada di geriba miliknya wanita nasraniyah, menunjukkan air itu suci, air suci dan ya baqa ala asli. Qala rahimallahu ta'ala haddasana Abdullah ibn Yusuf At-Tirmizi min athbati nas bil muwatta. Qala akhbarna Malik. Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dar al-Hijrah. Anna fi mawla ibn Umar. Anna ibn Umar annahu qala kana rijal wan nisa yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'a. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam laki-laki dan wanita mereka wudu bersama-sama. Dan ini mahmul imma qabla nuzul al-hijab, sebelum disyariatkan hijab, atau mahmul wahul aqrab, bahwasanya laki-laki dan wanita wudu bersama-sama, itu bersama mahrimnya, laki-laki dan wanita dari mahramnya, dari mahramnya, suami bersama istri, anak bersama orang tua, atau wanita bersama saudara dari mahrimnya, maka boleh. Nah, ini sama dengan judul yang disebutkan di awal, wudu ar-rajul ma'am ra'atih. Ini hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Adapun kalau bukan bersama mahrimnya ba'da nuzul al-hijab, tentunya ini tidak diperbolehkan. Itu namanya al-ikhtilat. Dan al-ikhtilat itu perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, bab sabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'ahu ala mughma alaihi. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan atau menyiramkan air wudunya ala mughma alaihi, kepada orang yang sedang dalam keadaan pingsan. Dan ini pun menunjukkan bahwasanya air musta'mal itu tidak najis. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abdul Walid wa Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibn man? Abdul Rahman. Indak Syu'bah ibn man? Sada Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Al-Mumina fil hadith An-Muhammad Munkadir Qala samitu Jabiran yaqul Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid la aqil fatawadda'a wa sabba alayya min wadu'i faqultu ya Rasulullah liman al-mirath innama yarithuni kalala fanazalat ayatu fara'id. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam aku dalam keadaan sakit. Pernah aku dalam keadaan sakit dan Rasulullah sallallahu menjengukku. Dan tatkala Nabi menjengukku aku dalam keadaan tidak sadar. Bukan sakitnya parah. Kemudian Nabi ketika datang beliau berwudu, wa sabba alayya min wudhu'i. Saya berwudu, beliau menuangkan atau menyiramkan atau mercikan air wudunya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum, pada wajah beliau. Maka ketika diperciki dengan air wudhu Nabi sallam, faqatu, aku sadar dari igmanya. Kemudian ketika aku sadar, aku berkata kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah limanil mirath innama yirithuni kalala, wahai Rasulullah, untuk siapa harta warisanku? Karena innama yarithuni kalalah, yang mewarisku adalah kalalah. Kalalah adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris berupa ayah atau ke atas, begitu pula tidak memiliki ahli waris dari kalangan anak atau ke bawah. Fanazalat ayatul faraid, maka turunlah hukum ayat atau turun ayat faraid yang hukum tentang faridah, yang isinya berkaitan dengan kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayat yang terakhir di surah An-Nisa. Dan ayat tersebut disebutkan tentang hukum bagaimana warisan bagi orang yang meninggal dan tidak meninggalkan putra dan tidak pula meninggalkan ayah. putra ke bawah, wa in nazal, dan juga ayah ke atas, wa in ala. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah tentang syariah iadatil marid, disyariatkannya menjenguk orang yang sakit. Jadi Nabiullah radhiyallahu anhu ketika beliau sakit dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diantara cara menghadapi orang yang mugma alaih dan badan tidak sadar pingsan itu dengan menggunakan air, diusap, dibasuh dengan air atau diperciki air. Jabir ketika pingsan diperciki oleh air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperciki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam air wudhunya sehingga beliau tersadar. Dan berkaitan dengan kalalah tentunya pembahasannya di pembahasan faraid. Inda akhi imad, kalau seorang meninggal dan meninggalnya yaitu kalalah, meninggalkan satu orang saudari perempuan, berapa bagiannya? Nah, bagiannya nus. Yastartunaka qulil yuftikum fil kalalah inimlun halaka laisa lahu waladun walahu akhuna ukhtun falikulli wahidin minhuma. Falhanis sumatar santa. Ini akhir surat An-Nisa, falhanis sumatar. Baginya setengah dari harta warisan tersebut. Siapa lagi nih? Mana Abu Hizam? Abu Hizam indak. Kalau yang ditinggalkannya satu saudara laki-laki, berapa bagiannya? Nah, bagiannya semuanya. Taib, ahsan ta. Ke belakang Abu Salwan. Kalau yang mewarisinya dua orang saudari perempuan, berapa bagiannya? 2/3. Ahsan ta. Kalau yang meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan, mana khuna mukhlis? Iya, berapa bagiannya? Enam. Tidakkan mitu habil unsayain. Laki-laki dua kali bagian perempuan. Kalau satu saudara laki-laki saudara perempuan, berarti laki-lakinya 2/3 dan perempuannya 1/3. Ahsan. Itu yang berkaitan dengan al-kalala. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih Mali Sapi Shahihain. Dan kita sekarang memasuki bab yang ke-99 dari kitabul ilm. Bab yang sangat penting dipahami dan diamalkan oleh seorang talibul ilm di dalam kehidupannya. Kata beliau di bab yang ke-9, al-alim ya'malu bima ya'lam wa in ankaru alihi al-juhal. Bab, seorang alim mengamalkan ilmu yang dia ketahui sekalipun diingkari oleh orang-orang jahil. Maknanya seorang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya dan jangan sekali-kali meninggalkan ilmunya dikarenakan mencari keridhaan manusia, keridhaan orang-orang jahil. Nah, sudah kita lihat di kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, asar al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ketika seorang kalau mencari keridhaan manusia, yang namanya keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin bisa diraih. Maka tidak mungkin semua orang ridha senang dengan kita. Kemudian beliau menganjurkan kepada kita untuk berpegang fazam ma yuslihuk, perkara yang bermanfaat untukmu. Tentunya tidak ada yang lebih bermanfaat daripada berpegang dengan ilmu yang kita ketahui, berpegang dengan kebenaran. Dan asar Al-Auza'i yang sering kita sebutkan, beliau mengatakan alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas, pegang teguh asar salaf, pegang teguh ilmu Al-Qur'an wa sunnah la fahmi salafus salih wa in rafadaka an-nas, sekalipun semua orang menentangmu. Ini kewajiban kita. Dan orang jahil, orang yang tidak tahu, tentunya seperti dikatakan oleh para ulama salafun salih, man jahila syai'an ada, barang siapa yang jahil tentang suatu perkara biasanya menentang, bahkan terkadang sampai memusuhi. Maka la ibrata bi ingkaril jahil, tidak ada ibrah pengingkaran orang jahil. Sekali lagi, wajib bagi kita para talabatul ilm dalam kehidupan kita berpegang dengan ilmu yang kita ketahui. Amalkan ilmu kita dimanapun kita berada. Dan jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan orang-orang jahil atau pengingkaran orang-orang jahil. Jangan sekali-kali kita mencari keridhaan manusia dan meninggalkan kebenaran yang kita ketahui. Amalkan ilmu kita sekalipun orang-orang mengingkarinya. Al-alim ya'malu bima ya'lam wa in ankara alaihi juhal. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis dan asar Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, dan setelahnya beliau menyebutkan asar dan hadis Ma'qil Ibnu Yasar radhiyallahu ta'ala. Dan kita bisa lihat bagaimana kedua orang sahabat yang mulia ini, Abu Sa'id dan Ma'qil Ibnu Yasar radhiyallahu anhuma, berpegang dengan sunnah yang keduanya ketahui, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, An-Nasa'i Muhammad Zain masmu. Hasan Ahmad ibn Shu'aib Abu Abd Rahman An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Amr ibn Ali, akhbarana Amr ibn Ali Al-Fallas قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان عن عياض وعياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح كان كتابه في سند سلهنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أبو سعيد الخدري عبد الملك ما اسمه؟ Siapa yang jawab? Siapa? Habib. Abu Sa'id Al-Khudri, siapa namanya? Yang jawab Hammam. Ahsan Sa'ad ibn Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Faqala salli rak'atayn. ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلي ركعتين ثم جاء الجمعة الثالثة فقال صلي ركعتين ثم قال تصدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبين ثم قال تصدقوا فطرى أحدا ثوبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى هذا إنه دخل المسجد بهيئة بدة فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقتم فأعطيته ثوبين ثم قلت تصدقوا فطرح أهل ثوبين خذ ثوبك وانتهر. قال الشيخ هذا حديث حسن. Dan ini syahidnya di riwayat terakhir yang beliau itu yang Syekh Mukbil sebutkan. Al hadis akhrajahu Tirmidzi faqala rahimahullah hadatsana Muhammad Nabi Umar قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن أجلان به قال حديث حسن صحيح. قال الترمذي حديث حسن صحيح. Wa khajal Imam Ahmad faqal hadasna Yahya ibn Sa'id an ibn Ajlan qala hadasna Iyab an Abi Sa'id bih. Wa khajahu al-Humaydi faqal hadasna Sufyan qala hadasna Muhammad ibn Ajlan qala hadasna Iyab ibn Abillah ibn Sa'id ibn Abi Sarah. Qala ra'aytu Aba Sa'id al-Khudri ja'a wa marwan ibn al-Hakam yakhtub yawm al-Jum'ah. Faqama yusalli rak'atain faja'a ilayhi al-Ahras liyujlisu. Fa'aba an yajlis حتى صلى ركعتين فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا يا أبا سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك فقال أبو سعيد ما كنت لأدهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وخرج أبو يعلى فقال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى عن ابن أجلان قال أخبرنا إياب فذكره. Dari Iyad ibn Abdillah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah, beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dan selain beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau juga menyebutkan kisah yang terjadi yang berkaitan dengan hadis tersebut. Adapun hadisnya, dan nanti kita baca kejadian atau asar Abi Sa'idnya. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, masuk seorang laki-laki ke dalam masjid. Maka ketika masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, "Shalli rak'atain." Salatlah engkau dua rakaat. Salat tahiyatul masjid. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang masuk masjid sekalipun dalam keadaan khutbah, hendaknya dia salat dua rakaat. Dan hadis Abi Qatadah kita hafal bersama, Nabi SAW mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah duduk sampai dia salat dua rakaat. Dan ini sekalipun di waktu karoha dan sekalipun khutbah sedang disampaikan, khatib sedang berkhutbah. Terus kita katakan bahwa mendengarkan khutbah hukumnya wajib, wajib mendengarkan, tapi salat dua rakaat tidak boleh ditinggalkan. Kemudian di hari ketiga juga sama, dia datang Nabi sedang berkhutbah dan Nabi berkata shalli rak'atain, salatlah dua rakaat. Kemudian setelah itu Nabi berkata kepada para sahabatnya, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Maka para sahabat bersedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada dua orang, kepada orang tersebut, orang yang tadi masuk, dua helai pakaian. Kemudian setelah itu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Maka para sahabat bersedekah. Kemudian orang tadi yang diberi oleh Nabi SAW dua helai pakaian, ia bersedekah dengan salah satu pakaian yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, alam taru ila hada, tidakkah kalian lihat orang ini? Dia masuk ke masjid bihayati baddah, dalam keadaan lusuh, pakaiannya lusuh dan terlihat membutuhkan bantuan kaum muslimin. Farajautu antaftinu antaftinulah fatasadaku ali. Maka tadinya aku berharap kalau kalian memahami keadaan tersebut, membantunya, sehingga kalian bersedekah kepada orang tadi. Falam taf'alu, akan tapi kalian tidak melakukannya. Maknanya Nabi ketika berkata kepada orang tadi, saat orang tadi masuk masjid, sholli rakaatain, sholli rakaatain, tujuannya agar para sahabat melihat keadaan orang tadi yang membutuhkan bantuan. Tapi para sahabat, kata Nabi SAW, lam taf'alu, tidak melakukan tersebut. Maka aku katakan, ketika kalian belum paham, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fatasaddaqtum, maka kalian bersedekah. Kemudian aku beri orang tersebut dua helai kain, dua helai pakaian. Kemudian setelah itu aku berkata kepada kalian, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Kemudian orang tadi mensedekahkan salah satu dari pakaian yang diberi oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepada orang tadi, khud thawbak, ambil bajumu yang tadi aku berikan. Wantahra, dan Nabi SAW menegur orang tadi. Itu mensedekahkan bajunya yang diberi oleh Nabi SAW. Karena orang tadi dalam keadaan membutuhkan. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu setelah seorang bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga datang di hadis, dan hadisnya bisa kita baca di Bulughul Maram. Ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat dan ingin bersedekah, dan kemana dia salurkan sedekahnya, maka yang pertama Nabi katakan, tasaddaq ala nafsik. Jadi gunakan apa yang ingin kamu sedekahkan untuk kebutuhan dirimu. Kemudian ketika dia menjawab indi akhir, ditunjukkan untuk bersedekah kepada keluarga yang terus, yang paling dekat dan paling wajib atasnya. Kemudian ketika dia katakan semuanya ada dan semuanya telah terpenuhi, baru kata Nabi SAW, anta absur, engkau lebih tahu kemana engkau salurkan hartamu. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Tapi syahid dari bab ini kisah setelahnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata Iyad bin Abdillah bin Sa'id bin Abi Sarah, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala ketika zaman Marwan ibn al-Hakam jadi amir, beliau datang ke masjid di hari Jumat, dan ketika datang beliau dapatkan Marwan ibn al-Hakam sebagai amir sedang khutbah Jumat. Ketika beliau masuk, beliau langsung salat 2 rakaat. Ketika para pengawal amir, itu pengawal Marwan al-Hakam, melihat Abu Sa'id al-Khudri datang ke masjid, beliau bukannya mendengarkan khutbah bala, bahkan beliau salat 2 rakaat, maka para pengawal tersebut datang kepada Abu Sa'id al-Khudri, liyujlisu, dan mereka berusaha untuk mendudukkan Abu Sa'id al-Khudri supaya duduk, tidak salat. Fa'aba'an yajlis hatta salat rakatain. Tapi Abu Sa'id sekalipun disuruh duduk oleh para khurras, para pengawal Marwan al-Hakam, beliau tidak mau sampai beliau salat 2 rakaat. Kemudian ketika selesai salat Jumat, kata Iyad bin Abdillah, kami mendatangi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Kemudian kami berkata, wahai Abu Sa'id, tadi hampir saja para huras, para pengawal melakukan sesuatu pada engkau. Maka Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, ma kuntu li'adahuma li syai'in. Aku tidak mungkin, tidak akan meninggalkan 2 rakaat ketika aku masjid, ketika aku masuk masjid. Ba'da syai'in ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku melihat sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan kisahnya. Kisah tadi ketika Nabi sedang khutbah, ada orang masuk, Nabi memerintahkan untuk salat 2 rakaat. Kemudian di Jumat berikutnya juga terjadi yang sama. Nabi memerintahkan salat 2 rakaat. Di Jumat berikutnya ketika juga terjadi hal yang sama. Nabi memerintahkan untuk salat 2 rakaat. Maka kata Abu Sa'id, aku masuk masjid tidak mungkin langsung duduk. Setelah aku melihat Nabi memerintahkan kepada orang tadi untuk sholat 2 rakaat ketika Nabi SAW sedang khutbah, ketika dia masuk masjid dan Nabi dalam keadaan sedang khutbah. Dan syahidnya sangat jelas sekali, Abu Sa'id al-Khudri tidak mau meninggalkan sunnah Nabi SAW, perintah Nabi SAW, sekalipun dipaksa oleh huras untuk duduk. Ini teladan bagi kita semuanya, agar kita bertamasuk dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Setelahnya asarnya sangat bagus sekali, tapi sudah siang, insya Allah kita ambil asar Naqib Yasar radhiyallahu anhu pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.